Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa annal mudda min ahadihim law tasaddaqa bihi kana afdala min jabal Uhud dhahaban mimman ba'dahum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masih terkait pembahasan i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah fi sahabah, keyakinan ahli sunnah tentang para sahabat Nabi dan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan annal mudda min ahadihim, yaitu menjelaskan tentang fadail atau keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya satu mud, yaitu genggaman dua telapak tangan, itu dari salah seorang di antara mereka, itu para sahabat, lau tasaddaqa bihi, kalau seandainya salah seorang dari mereka bersedekah, mengeluarkan sedekah dengan takaran satu mud, kana afdal, itu tetap lebih utama dibandingkan Jabal Uhudin dhahaban mimman ba'dahum, dibandingkan infak sebesar Gunung Uhud berupa emas dari salah seorang setelah generasi mereka. Di sini menunjukkan bagaimana jauhnya perbedaan keutamaan para sahabat dengan orang-orang setelah mereka, yaitu orang-orang selain para sahabat. Pahala yang diraih oleh para sahabat ketika mereka melakukan suatu amalan soleh itu lebih besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dibandingkan amalan soleh yang secara zahir nampaknya lebih besar dibandingkan amalan yang mereka kerjakan. Gambarannya seperti ini. Kalau seandainya salah seorang dari kalangan sahabat mengeluarkan infak atau sedekah hanya sebanyak satu mud, ya, dua genggaman telapak tangan, satu mud dari sedekah yang mereka keluarkan lebih afdal, lebih utama, pahalanya lebih besar dibandingkan emas infak dari selain para sahabat, walaupun sebesar Gunung Uhud berupa emas. Thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu aw ata bihasanatin tamhuhu aw ghufira lahu bi fadli sabiqatihi. Kemudian jika seandainya muncul dari salah seorang di antara mereka, yaitu para sahabat, dhanbun, sebuah dosa atau kesalahan, fayakunu qad taba minhu, maka dosa itu tidaklah kemudian dijadikan alasan, tidak boleh kemudian dijadikan suatu hujjah untuk mencela dan mencaci mereka. Kenapa? Fayakunu qad taba minhu, karena bisa jadi dosa atau kesalahan tersebut sahabat tadi yang melakukannya telah bertaubat darinya. Au ata bihasanatin tamhuhu, atau telah melakukan hasanat, amalan-amalan kebaikan yang kemudian menghapus dosa atau kesalahan tadi. Karena memang perbuatan baik atau al-amal al-hasanah itu bisa menghapuskan al-amal as-sayyi'ah, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, wa atbi'il hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. dan ikutilah perbuatan sayyi'ah, perbuatan jelek itu dengan hasanah, dengan perbuatan baik, karena itu bisa menghapusnya. Maka tentunya para sahabat tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah suatu generasi yang dipenuhi dengan amalan kebaikan. Al-ghufira lahu, atau bisa jadi dosa tersebut diampuni Allah subhanahu wa ta'ala bifadli sabiqatihi, karena keutamaan sabiqah yang mereka miliki. Yaitu mereka adalah orang-orang yang terdahulu di dalam masuk Islam. Orang-orang terdahulu yang masuk ke dalam keimanan. Au bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hum ahaqqu bi syafa'atihi. Atau kalaupun misalnya dosa tadi sahabat tersebut belum bertobat darinya, meninggal dalam keadaan belum bertobat, barakallahu fikum, atau hasanah yang dikerjakannya belum bisa menghapus kesalahan tersebut. Ini kita memakai ya perandaian, seandainya demikian. Maka di sana ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi sebab digugurkannya dosa tersebut. Di antaranya adalah dengan syafaatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, alladhihum ahaqqu bisyafaatihi, yang mana mereka, para sahabat, itu adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Awibtuliya bibala'in fid dunya kuffira bihi anhu, atau bisa jadi dengan ditimpakan kepada mereka musibah, bala, ujian, cobaan, fid dunya, selama di dunia, semasa mereka hidup, yang dengannya dihapuslah dosa atau kesalahan tersebut. Baik ujian berupa sakit atau ujian berupa luka di dalam peperangan jihad yang mereka ikuti, atau berbagai macam ujian dan cobaan yang banyak jenisnya. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah, kalau memang benar ini terkait dengan dosa-dosa yang memang benar-benar mereka kerjakan, dosa yang benar-benar mereka terjatuh padanya. Fakaifal umur allati kanu fiha mujtahidin, lalu bagaimana pada perkara-perkara yang mereka adalah pada posisi mujtahid, ahlu ijtihad dalam perkara tersebut. In asabu falahum ajrani, jika mereka benar dalam ijtihadnya, mereka mendapatkan dua pahala. Itu pahala ijtihad dan pahala muwafaqatus shawab, mencocoki kebenaran. Wa in akhtau falahum ajrun wahid, kalau seandainya mereka salah pun tetap mendapatkan pahala, yaitu satu pahala, pahala ijtihad. Tentunya yang demikian ini tidak dikatakan mereka terjatuh pada dosa atau kesalahan, karena mereka pada posisi ijtihad. Wal khata'u maghfur, kalau seorang berijtihad, salah ijtihadnya, maka tetap mendapatkan satu pahala, dan al khata' maghfur, kesalahan yang dilakukannya diampuni. Dan inilah yang kita yakini terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, sebagaimana yang telah ditegaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada paragraf yang sebelumnya, yaitu pada bagian apa? Wassahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Ya, di situ dikasih garis bawah atau penanda yang penting, bahwasanya nukilan-nukilan yang dinukil dari para sahabat tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, kebanyakannya adalah nukilan-nukilan yang dusta, nukilan-nukilan yang telah diubah-ubah, nukilan-nukilan yang banyak ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Yang sahih, nukilan yang sahih tentang mereka adalah mereka pada kondisi yang ma'dzur, diberikan udzur karena mereka pada posisi mujtahid. Qala rahimahullah, thummal qadr alladhi yunkar min fi'li ba'dihim qalilun nazrun maghfurun fi jambi fadailil qawmi wa mahasinihim. Kemudian, kalaupun memang benar para sahabat terjatuh pada kesalahan, maka kadar dari kesalahan itu, kadar dari perbuatan atau kesalahan yang diingkari dari perbuatan mereka atau sebagian mereka, itu sangat sedikit. Qalilun nazrun. Di sini ibarah yang dipakai oleh Syekhul Islam, yaitu qalilun nazrun. Qalil sedikit. Nazrun itu perkara yang sangat remeh, yang tidak ada artinya sama sekali. Barakallahu fikum. Maghfur. Perkara tersebut diampuni. Fi jambi fadailil qawmi wa mahasinihim. Jika dibandingkan dengan keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan. Minal imani billah, baik berupa keimanan mereka kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, wal jihadi fi sabilihi, amalan mereka berupa jihad di jalan Allah, wal hijrati wan nusrah, amalan mereka berupa hijrah. Hijrah yang mereka lakukan sangat berat, meninggalkan kota Mekah yang merupakan tempat kelahiran mereka, tempat mereka mengumpulkan harta, rumah, perbendaharaan harta, mereka tinggalkan itu semua ke sebuah negeri yang asing bagi mereka, itu Madinah, tanpa ada harta yang mereka bawa. Tidaklah mereka melakukan itu semua karena, kecuali karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa nusrati, bagaimana pengorbanan mereka di dalam menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, menolong Rasulnya. Wal ilmin nafi'i wal amali salih, berupa ilmu nafi', ilmu-ilmu bermanfaat yang mereka sebarkan, mereka tebarkan dari Rasul-Rasul, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal amali salih, dan juga amalan saleh yang mereka kerjakan. Wa man nadhara fi siratil qaumi bi ilmin wa basiratin wa ma mannallahu alaihim bihi minal fadaili alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya'i la kana wa la yakunu mithluhum. Barang siapa yang melihat kepada perjalanan hidup mereka, para sahabat, bi ilmin wa basiratin, dengan ilmu, tentunya ilmu yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih dari kisah perjalanan hidup mereka, wa basirah, melihat perjalanan hidup mereka dengan basirah, wa ma mannallahu alaihim, dan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa fadail, keutamaan-keutamaan, alima yaqinan, pasti dia akan mengetahui dengan yakin bahwasanya mereka, para sahabat, adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. La yakunu wala la kana wala yakunu mithluhum, tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya yang semisal mereka. Itu semisal para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, wa annahum as-saffatu min quruni hadhil ummati allati hiya khairul umami wa akramuhum alallahi. Dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba pilihan dari generasi-generasi umat ini, yaitu umat yang terbaik, umat pilihan, umat yang paling utama, generasi yang paling utama, yang mana umat ini, umat Nabi Muhammad, adalah sebaik-baik umat dan umat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah khairul ummah, sebaik-baik umat di antara umat-umat para nabi yang lain. Dan di dalam umat Nabi Muhammad ada generasi yang terbaik di antara generasi-generasi yang ada. Dan mereka, generasi terbaik itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, asy-syarhu hadzal faslu min afdali fusulil kitab. Syarah penjelasan, pasal ini di antara pasal-pasal yang paling utama di dalam kitab ini. Wa min ahammi fusulin wa min ahammi fusuli hadzal kitabi al-aqidatul wasithiyah. Dan di antara pasal yang terpenting dari kitab ini yaitu kitab al-aqidah al-wasithiyah fi sya'ni as-sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum, yaitu pasal yang membahas tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa ardahum, fihi raddu 'ala ar-rafidah. Di dalam pasal ini terkandung bantahan terhadap kelompok atau sekte ar-rafidah, war-raddu 'ala an-nawasib, dan juga terkandung bantahan terhadap an-nawasib, kelompok an-nawasib, ar-rawafid, ar-rawafid dan an-nawasib, dua kelompok yang saling bertentangan, dua kutub yang saling berlawanan. Ar-rawafid barakallahu fikum ghulu berlebihan terkait dengan ahlul bait, dan mereka bersikap jafa yaitu mencela, menjatuhkan kehormatan para sahabat. Sebaliknya nawasib mereka berlebihan di dalam memuji para sahabat dan bersikap jafa, mencela ahlul bait, bahkan mengganggu ahlul bait baik dengan ucapan maupun perbuatan mereka. Maka di dalam pasal ini terkandung bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang ini, ar-rawafid dan an-nawasib. Wa fihi bayanu fadlihim wa manzilatihim radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan di dalamnya, dalam pasal ini pula, terdapat penjelasan tentang keutamaan mereka dan kedudukan mereka. Wa huwa faslun 'azimun ajada fihi al-mu'allifu wa ahsana bi ibaratin wadhihatin bayyinatin. Pasal ini adalah pasal yang agung, yang mana penulis telah menyusunnya dengan sangat baik. Ajada fihi al-mu'allif, yaitu menyusunnya dengan sangat baik, wa ahsana bi ibaratin wadhihah, dan telah menjelaskan dengan ibarah, yaitu ungkapan-ungkapan yang jelas dan gamblang. Famin aqidati ahli sunnati wal jama'ati radhiyallahu anhum wa ardahum salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara aqidah ahli sunnah wal jama'ah adalah selamatnya kalbu-kalbu mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulubuhum salimatun, kalbu-kalbu mereka selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kedengkian dan kebencian terhadap para sahabat Rasulullah, karena mereka ahlus sunnah wal jamaah, yuhibbunahum wa yataraddawna anhum, mereka mencintai para sahabat, mendoakan bagi mereka ridha Allah. Itu makna taraddaw, taraddawna anhum, yaitu mendoakan keridhaan dari Allah bagi mereka. Lianna hubbahum dinun radhiyallahu anhum wa ardahum, karena mencintai mereka yaitu para sahabat adalah bagian dari agama. Liannahum hamalatus syar'i lana, kenapa demikian? Kenapa mencintai para sahabat itu termasuk bagian dari agama Islam ini? Karena mereka adalah hamalatus syara', mereka adalah para pembawa syariat. Karena yang menjadi perantara antara Rasulullah SAW dengan umat adalah para sahabat, sehingga kedudukan mereka sangat penting. Kalau perantara syariat ini, generasi yang menjadi perantara antara Rasulullah dengan generasi yang setelahnya, kemudian jatuh kewibawaannya, jatuh kedudukannya, maka tentunya itu juga merupakan celaan terhadap syariat Islam ini. Barakallahu fikum. Karena kalau para pembawa syariat ini dituduh, mereka orang-orang yang barakallahu fikum, orang-orang yang fusak, orang-orang yang bahkan sebagian kelompok mengkafirkan mereka, maka tentunya apa yang mereka bawa yaitu syariat dari nabi mereka, dari Rasulullah, tentunya tidak akan bisa diterima. Maka kecintaan terhadap para sahabat itu adalah agama, bagian dari agama Islam. Khairul wa khairul qurun, mereka adalah generasi yang terbaik. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahubbuhum dinun, beliau ulang lagi. Ya, diulang lagi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz karena pentingnya perkara ini. Fahubbuhum dinun, mencintai mereka, mencintai para sahabat itu adalah agama. Ini semakna dengan apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa rahimahu. Bahwasanya Al-Imam Malik bin Anas diriwayatkan pernah berkata, "Kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an." Dahulu para salaf, generasi salaf dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang setelahnya, mengajarkan kecintaan kepada anak-anak mereka, yaitu kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar, terkhusus. Karena Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang paling utama. Tentunya para sahabat yang lain juga mengikuti yang demikian ini. Asy-Syahid di sini, Al-Imam Malik bin Anas menjelaskan bahwasanya kaum salaf dahulu biasa mengajarkan kepada anak-anak mereka kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Sampai demikian, karena pentingnya kedudukan mencintai para sahabat. Digambarkan ya seperti mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Karena ini adalah perkara yang penting dan merupakan usulus sunnah. Hubbus sahabah min usulis sunnah. Mencintai para sahabat termasuk prinsip pokok di dalam sunnah. Yang mana ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam risalahnya usulus sunnah. Di antara usulus sunnah yang kata beliau, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Beliau di dalam usulus sunnah itu menyebutkan beberapa usul, prinsip-prinsip pokok di dalam sunnah. Beliau sebutkan di bagian awalnya, di mukaddimahnya, wa minas sunnatil lazimah, di antara sunnah yang wajib, allati man taraka minha khoslatan, barang siapa yang meninggalkan salah satu bagian saja dari usulus sunnah itu, lam yakbalha wa yu'min biha, tidak mau menerimanya dan tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlinya. Itu bukan termasuk ahlus sunnah. Barang siapa yang meninggalkan satu bagian saja dari usulus sunnah, walaupun semua bagian usulus sunnah dia kerjakan, dia amalkan, dia imani, tapi kalau satu bagian saja dia tolak dan tidak dia imani, maka dia bukan ahlus sunnah. Di antara usulus sunnah yang beliau sebutkan dalam usulus sunnah tadi, dalam risalahnya usulus sunnah adalah terkait dengan para sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bahkan di awal usulus sunnah, di awal risalahnya beliau mengatakan apa? Min usulis usulus sunnati indana, usulus sunnah menurut kami, di sisi kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa, dengan prinsip yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Tentunya al iqtida'u bi ashabi rasulillah, meneladani para sahabat nabi, tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada kecintaan terhadap mereka. Bagaimana mungkin seorang akan mengikuti dan meneladani para sahabat kalau hatinya penuh dengan kebencian terhadap para sahabat? Sehingga kecintaan terhadap para sahabat itu bagian dari agama. Tidak akan bisa seorang meneladani para sahabat kalau tidak ada kecintaan di dalam hatinya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, sekali lagi pentingnya kita mempelajari hal ini. Dan tidak hanya cukup sebagai tambahan wawasan, tambahan keilmuan, tapi kita praktekkan, kita amalkan. Dan kita jadikan ini sebagai prinsip beragama kita. Yang di atasnya lah kita membangun al-wala wal-bara. Di atas prinsip inilah kita membangun loyalitas dan kebencian. Kita berloyalitas kepada setiap orang yang mencintai para sahabat dan meladani mereka. Sebaliknya, kita akan memusuhi dan berlepas diri dari setiap orang, setiap pihak, setiap kelompok, setiap organisasi, setiap ormas yang mencela, membenci, menjatuhkan kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena di masa ini ikhwani fillah azanillahu ayyakum, betapa banyak organisasi, kelompok, ormas yang mengklaim diri-diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mereka tidak konsekuen di dalam menjalankan prinsip-prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Sebut saja salah satu ormas ya, di negeri ini. Ketuanya berloyalitas dengan Syiah Rafidhah. Padahal kita tahu sendiri bagaimana Syiah Rafidhah sikap mereka terhadap para sahabat. Kebencian mereka, kedengkian mereka, celaan mereka terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ketua ormas tersebut dekat dengan Syiah. Berloyalitas dengan mereka. Barakallahu fikum. Bekerja sama dalam dakwah dengan mereka. Nah, maka tidak pantas kalau kemudian ormas itu tetap mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Kita diberikan taufiq biiznillahi ta'ala untuk mempelajari manhaj yang sahih. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Mempelajari prinsip-prinsip sunnah dan kemudian kita mengamalkannya dan berpegang teguh dengannya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita istiqamah. Hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnah yang telah kita pelajari. Karena sekali lagi, hanya dengan mempelajari, menghafal, memahami itu belum cukup. Kita sangat butuh taufik minallah. Sekali lagi taufik minallah. Taufik dari Allah, itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Adapun belajar ilmu, menghafal ilmu, memahami itu hanya sebab. Tapi untuk bisa berpegang teguh dengannya, beramal dengannya, istiqamah di atasnya hingga kita berjumpa dengan Allah, itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jama'ati yuhibbunahum fi dinillah wa qulubuhum salimatun nahwahum. Ahlus sunnah wal jama'ah mencintai mereka karena Allah. Maksudnya karena Allah apa? Karena Allah memerintahkan yang demikian itu. Memerintahkan untuk kita mencintai para sahabat di dalam Al-Qur'an. Memerintahkan untuk kita mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam banyak ayat. Wa qulubuhum salimatun nahwahum. Qalbu ahlus sunnah selamat. Itu terkait para sahabat. Bal mamlu'atun bihubbihim. Qalbu ahlus sunnah dipenuhi dengan kecintaan kepada para sahabat. Sekali lagi, kecintaan ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah. Mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal sinatuhum salimatun fala yasubbunahum wala ya'ibunahum. Lisan-lisan mereka selamat, tidak mencela mereka, tidak pula mencaci mereka. Bal yataraddawna anhum, bahkan ahlus sunnah senantiasa mendoakan keridhaan bagi mereka. Wa yad'una lahum ta'atan lillah, mendoakan kebaikan untuk mereka dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Qala Allahu jalla wa ala. Allah berfirman, dalam surat Al-Hasyr menyebutkan tiga, atau setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua golongan dari para sahabat, yaitu Al-Muhajirin wal Ansar. Kemudian Allah menyebutkan وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka yang dimaksud siapa ini? Setelah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kita enggak mungkin masuk ke golongan yang pertama, Muhajirin. Masuk ke golongan yang kedua juga sudah tidak mungkin, Al-Ansar. Hanya ada kemungkinan yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Apa sifat mereka? Itu orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar yang kemudian Allah ridhoi mereka. Bagaimana sifat mereka? Allah sebutkan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami, dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, dan janganlah jadikan di dalam kalbu-kalbu kami ghillan, itu rasa dengki, rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Ra'uf dan Maha Rahim. Jadi di antara doa yang disyariatkan di dalam ayat ini adalah doa untuk apa? Berlindung dari sikap benci terhadap para sahabat. Disyariatkan yang demikian itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Janganlah jadikan di dalam hati-hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Dan tentunya orang beriman yang pertama kali adalah para sahabat. Tentunya orang-orang yang membenci, mencela, mencaci para sahabat tidak masuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Karena tidak selamat dari rasa benci terhadap para sahabat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa yahfadzuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim. Dan Ahlussunnah menjaga wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam terkait dengan urusan mereka, yaitu para sahabat. Haitsu qala, di mana Rasulullah berpesan, berwasiat, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai besarnya pahala infak mereka yang hanya sebesar satu mud. Tidak pula bisa menyamai setengah mud dari infak mereka. Hadis sahih yang sudah berlalu takhrijnya. Qala rahimahullah, فأهل السنة والجماعة هذه صفتهم قلوبهم وألسنتهم سالمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة, demikianlah sifat mereka. Hati-hati mereka, lisan-lisan mereka selamat terhadap para sahabat Rasul. فهم رضي الله عنهم زبدة الأمة بعد الأنبياء عليهم السلام. Mereka, para sahabat, adalah zubdah. Zubdah itu adalah yang terbaik, yang paling utama dari umat ini, setelah para Nabi alaihimussalam. La kana wa la yakunu mithluhum radiyallahu anhum wa ardahum. Tidak ada sebelum mereka dan tidak akan ada setelah mereka yang semisal mereka. Itu dari sisi kebaikan dan keutamaan. Jadi sebelum para sahabat, dari pengikut-pengikut para nabi yang terdahulu, sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, tidak ada yang kedudukannya menyamai para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. para sahabat Nabi, Muhammad alaihissalatu wassalam adalah pengikut Nabi yang paling utama. Ya. Falwajibu hubbuhum fillah. Maka yang wajib adalah mencintai mereka karena Allah. Wattaraddi anhum. Mendoakan keridhaan bagi mereka. Walkaffu an masawiihim. Menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Fima syajara bainahum. Ya, menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini diantara kesalahan yang terjatuh padanya Al-Hajuri, Al-Mubtadi' Hadahullah. Dalam salah satu karya tulisnya, dia membuat satu karya khusus yang menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan para sahabat. Ini sesuatu yang gharib, sesuatu yang syadz, yang tidak pernah dilakukan oleh ya, sebelum Hajuri, kecuali dari kalangan Syiah Rafidhah. Jadi dengan munculnya karya Al-Hajuri itu, yang pertama kali bergembira, pertama kali bersorak-sorai, senang, adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Adapun Ahlussunnah, sedih tentunya. Ini diantara kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri. Membuat satu karya khusus, atau mentakdim, ya, satu karya khusus yang berisi kesalahan-kesalahan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentunya hal ini berselisih, ya, menyelisihi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-kaffu an masawiihim, menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Fima syajara bainahum, dari apa yang terjadi di antara mereka, yaitu berupa perselisihan. Wal imanu bi annahum khairul qurun. Beriman bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik. Wa anna afdalahum al khulafaur rasyidun, as-siddiq, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Dan bahwasanya yang paling utama dari mereka adalah al khulafaur rasyidun. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Wa in kana ba'du as-sahabati qad tanaza'a fi taqdimi Uthman 'ala 'Aliyyin. Walaupun di antara sahabat ada yang berbeda pendapat di dalam mengedepankan Uthman terhadap Ali. Awil aks, ada yang berpendapat berbeda sebaliknya. Ali dikedepankan terhadap Uthman. Walakinna istaqarra amru ahli sunnati anna Uthmana huwa tsalits. Akan tapi telah tetap keyakinan ahlus sunnah bahwasanya Uthman adalah yang ketiga kedudukannya. Wa anna Aliyan huwa rabi', dan bahwasanya Ali itu di posisi yang keempat. Fil khilafati wal fadl, baik urusan khilafah, terkait urusan khilafah maupun terkait dengan afdhaliyah, keutamaan. Fahakadha yanbaghi li ahli sunnati wal jama'ati ay yakunu bihadzal i'tiqadi. Demikianlah yang sepantasnya bagi ahli sunnah wal jama'ah untuk berada di atas keyakinan ini. Wa ayatabarra'u min tariqatir rawafidil ladzi yasubbuna as-sahabata wa yu'dhunahum. Berlepas diri dari jalannya Syiah Rafidhah ar-Rawafid yang mereka mencela para sahabat dan mengganggu mereka, bahkan mengkafirkan para sahabat. Wa tariqatin nawasib, dan juga ahlu sunnah berlepas diri dari jalannya an-nawasib alladzina yu'dhuna ahlal baiti biqaulin aw amalin, yang mengganggu ahlul bait, yaitu ahlul baitnya Rasulullah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Fayambaghi li ahli sunnati ay yabta'idu an hadzal khuluqiz dzamim. Maka sepantasnya bagi Ahlussunnah untuk menjauhkan diri dari akhlak yang tercela ini, yaitu akhlaknya Rawafid dan akhlaknya Nawasib. Rawafid mencela para sahabat, bersikap ghulu terhadap Ahlul Bait, sebaliknya Nawasib mereka mencela, mencaci dan mengganggu Ahlul Bait. Qala rahimallahu wa kadzalika yashhaduna liman syahidalahur rasulu sallallahu alaihi wasallam bil jannati kal asyarah. Perkara berikutnya terkait dengan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat adalah mempersaksikan bagi siapapun yang telah dipersaksikan oleh Rasul dengan al-jannah, yaitu dipersaksikan masuk ke dalam al-jannah kal asyarah, seperti 10 sahabat yang dijanjikan surga, wa Thabit ibn Qais bin Syammas, dan juga seperti Thabit bin Qais bin Syammas wa Abdullah bin Salam, seperti pula Abdullah bin Salam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ada di ta'liq, ya, kita baca faqad rawa asy-syaikhan an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'd bin Abi Waqqas beliau berkata, ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidaklah aku pernah mendengar Nabi berkata li ahadin yamshi 'alal ardi annahu min ahli al-jannati illa li Abdullah bin Salam. Tidaklah aku pernah mendengar Nabi berkata kepada seorang yang masih dalam keadaan berjalan di atas muka bumi bahwasanya dia termasuk ahlul jannah kecuali kepada Abdullah bin Salam. Artinya Abdullah bin Salam ini dipersaksikan Nabi bahwasanya dia termasuk ahlul jannah dalam keadaan masih hidup dan berjalan di atas muka bumi. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wa Ukashah bin Mihsan. Begitu pula Ukashah bin Mihsan. Sebagaimana yang pernah kita lalui di dalam kitab Tauhid. Wa jama'atin syuhida lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushhad lahum. Dan sekelompok orang dari kalangan sahabat yang syahida lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushhad lahum. Yang telah dipersaksikan Nabi sebagai ahlul jannah, maka wajib untuk dipersaksikan bagi mereka. Man thabata annahu syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushhad lahu. Barang siapa di kalangan para sahabat yang dipersaksikan bahwasanya dia masuk atau termasuk ahlul jannah, maka wajib untuk dipersaksikan yang demikian itu. Kadzalika yu'minuna bima thabata fi ahli Badrin haitsu qala lahum. Begitu pula ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan apa yang telah disebutkan tentang ahlu Badr, di mana dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramalah kalian sekehendak kalian, sungguh telah aku ampuni kalian. Telah berlalu penjelasannya, ya. Qala rahimallahu wa bi annahu la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta asy-syajarati bay'atar ridwani. Dan juga beriman ahlus sunnah bahwasanya tidak ada seorang pun yang berbaiat di bawah pohon yaitu bay'atur ridwan yang masuk ke dalam neraka. Li'annahu thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, karena telah tetap hadis dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Wa anzalallahu fihim, dan Allah telah berfirman tentang mereka, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha diberikan penekanan dari dua sisi, dua bentuk. Yang pertama la mutawqid, yang kedua qad. Ya, laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha 'anil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yang berbaiat kepadamu wahai Nabi di bawah pohon. Ini yang kemudian disebut sebagai bai'atur ridwan. Yang mana kemudian pohon tersebut, pohon yang dahulu para sahabat meminta bai'at kepada para di mana Rasulullah berbai'at, meminta bai'at kepada sebagian sahabat, dan sebagian sahabat berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon itu, yang kemudian dikenal sebagai Syajaratul Ridwan, pohon Bai'atul Ridwan, di masa Khilafah Umar bin Khattab ditebang, dipotong. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak tahu memakai tempat tersebut dan kemudian melakukan bid'ah padanya. Maka dipotonglah, ditebanglah pohon tersebut. Ini menunjukkan apa? Tidak ada dalam Islam itu yang namanya melestarikan tradisi. Kalau ternyata tradisi itu dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada perkara yang mungkar. Ya. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu li'annahu thabata anhu sallallahu alaihi wasallam au fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Maka Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan atas mereka. Wa athabahum fathan qariba. Dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Kullu hadza min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini semua termasuk dari aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan, tinggal sedikit. Qala rahimallahu fal wajibu ala ahli al-imani ba'dahum huwa as-sayru ala manahijihim. Yang wajib bagi orang-orang yang beriman setelah mereka adalah berjalan di atas manhaj mereka. Manhaj siapa yang dimaksud? Manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yu'minuna bi anna as-sahabata kullahum khairu al-ummati wa afdaluha. Dan beriman bahwasanya para sahabat seluruhnya adalah sebaik-baik umat dan seutama-utama umat. Wa anna ma qad yunqal an ba'dihim min asya' tuntaqat fahuwa nazrun qalilun. Dan apa yang dinukilkan, diriwayatkan dari sebagian sahabat dari perkara-perkara yang dikritik, fahuwa nazrun qalilun, maka itu perkara yang sangat kecil dan tidak berarti. Fi jambi ma a'tahumullahu minal khairil azim. Jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kebaikan yang besar. Fi jambi fadailihim wa a'malihim al'azimah. Di sisi atau jika dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan mereka dan amalan-amalan mereka yang agung. Fahuwa imma yakunu qad taba minhu aw utiya bihasanatin tamhu. Karena bisa jadi barakallahu fikum, sahabat yang melakukan kesalahan tersebut telah bertaubat darinya atau diberikan kebaikan-kebaikan, yaitu berupa amalan soleh, amalan kebaikan yang menghapus kejelekan dan dosanya. Au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi, atau diampuni karena keutamaan sabiqahnya. Jadi hanya sekedar sabiqahnya, ya, mereka mendahului di dalam keimanan dan Islam, itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa mereka. Au bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafa'atihi, atau diampuni dengan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang mana mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak dengan syafaat beliau. Aw ibtuliya bi bala'in fid dunya min maradin aw ghairihi kuffira bihi anhu, atau dengan diberikan ujian, cobaan, musibah di dunia berupa sakit atau yang semisalnya, yang dengannya dosa tersebut digugurkan. Hakadha ahlus sunnati wal jama'ati fi hadhil masail allati dzakaraha al mu'allifu rahimahullah. Demikianlah ahlus sunnah wal jama'ah terkait dengan permasalahan-permasalahan ini yang telah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Fayambaghi lil mu'mini ay yahfadha hadzal fasla jayyidan. Maka sepantasnya bagi setiap mukmin untuk menghafal pasal ini dengan baik. Wa ayya'mala bima'nahu, dan beramal dengan makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana yang telah kita isyaratkan di awal tadi. Tidak hanya cukup mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya, tapi harus diamalkan. Cara mengamalkannya seperti apa? Tadi di antaranya. Ya? Membangun al-wala'u wal-bara' di atas prinsip ini. Membangun sikap loyalitas dan kebencian di atas prinsip ini. Wa an takuna aqidatuhu rasikhatan hatta yukhalifa biha jami'a ahli al-bid'ah minar rawafidi wan nawasib. Dan hendaknya akidahnya rasikhah, yaitu akidah setiap mukmin itu hendaknya rasikhah, kokoh, sehingga dia bisa menyelisihi dengan akidah tersebut seluruh ahlul bidah, seluruh mubtadi'in, baik dari kalangan rawafid dan nawasib, wa ghairihim min ahlil bidah alladzina sa'at udhununuhum aw ghalaw fi ahlil bait karrawafid, atau yang selain mereka dari kalangan ahlul bidah yang dhan-dhan mereka jelek, yaitu berprasangka buruk kepada para sahabat, au ghalau fi ahlil bait, atau bersikap gulu berlebihan di dalam mengagungkan dan memuliakan ahlul bait karrawafid, seperti sekte ar-rawafid, au sa'at dhununuhum wa jafau fi haqqihim kal khawarij, atau sebaliknya, yaitu kelompok yang berprasangka jelek dan bersikap jafa, bersikap kasar, bersikap mencela, mencaci, dan menjatuhkan kedudukan mereka. Jafau fi haqqihim, bersikap jafa di dalam hak mereka, itu hak para ahlul bait, seperti orang-orang khawarij. Wal mu'tazilati washbahihim mimman sa'at aqwaluhum wa a'maluhum fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kelompok mu'tazilah dan yang semisal mereka, yang jelek ucapan-ucapan mereka, amalan-amalan mereka terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok Mu'tazilah juga demikian. Ya, kelompok Mu'tazilah itu di antara kelompok yang menyimpang dalam permasalahan para sahabat Nabi. Mereka mencela para sahabat, mencela Utsman bin Affan, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang selain keduanya. Wa alihi radhiyallahu anhu, begitu pula jelek ucapan dan perbuatan mereka terhadap ahlul baitnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nas'alullaha ayyardha anhum, kita memohon kepada Allah supaya meridhai mereka semua. Wa yaj'alana min atba'ihim bi ihsanin, dan semoga menjadikan kita semuanya termasuk para pengikut sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.